Naam. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, pada halaman berikutnya ad-dars pelajaran yang ke-29 ini adalah lembar mudzakarah terkumpul pada halaman ini apa? Susunan huruf-huruf ya, tiga huruf yang terkumpul padanya semua huruf Arabiyah ya, atau mu'zam sebagian besarnya ya. Setiap tiga baris ini sudah mengumpulkan apa? Huruf-huruf Arabiyah semuanya, atau minimal 27 ya. Taib. Ini bisa digunakan untuk melatih ya, melatih atau mengulang kembali seluruh huruf Arabiyah dalam susunan tiga huruf. Kita ambil coba bagian yang di tengah, coba bagian yang di tengah. 6 mahaqo khabatha lafadho dharaa hasada kashaf kashato ajana ja wa waso wa ya za. Ada yang bisa membaca? Hondal. Mic-nya di mana? Oh, depan. Hondal. Ambil yang di bawah coba. Dhaa. Do belum nyala itu. Ulangi. Do ha a do la ma wo do do ya wo do la ma da ba ha ma za fa Zohoya Khodasa Khodasha Sakana Osowa Tajaro. Nah, ahsan barakallahu. Baris sana, belakang juga. Yang di atasnya Akawo Akazo Syayako Ya ha za tha o la tha lepas tha ko la tha o la ha do na do do na ha do na na kho ta a hamis imis ta kho ta kho ta a wa sa da za fa ro o ma so so so. Nah, bareng aku. Ada lagi? Satu lagi. Nah, ya. Monggo. Ambil yang tengah ya. Tengah. Ma ha o kho ba sa. Buka banyak. Ba. Kho ba sa. Masih belum. Ba. Masih tebal. Ba. Ba. Ayo. Khobasa. Naam. La fa zo. Za ro a. Hasada. Da, lepas. Jangan diberi hamzah. Da. Da. Hasada. Da. Da. Hasada. Naam. Kasyaqo. Ajana. Ghawasa. Tipis wawunya. Wa, wa. Dibuka. Ghawasa. Ghawasa. Boyaza. Ahsan. Allah ibarik fik. Naam. Huruf wawu ya, huruf wawu ditipiskan. Wa. Wa. Ghawasa. Naam. Barakallahu fik. Baik.